بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Khonafitina azzakumullah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberi kesempatan dan kemudahan kepada kita untuk bisa bermajlis di masjid ini, di markis ini. Satu markis dari markis Ahlussunnah wal Jamaah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga majlis kita majlis yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, majlis yang membawa kemaslahatan untuk kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Khonafidina azzakumullah, seperti yang telah disampaikan tadi, bahwasanya tema yang akan kita angkat dalam kesempatan singkat ini ialah membina rumah tangga bahagia. Tema ini barakallahu fikum, sesungguhnya sebuah tema yang panjang, dikarenakan pembahasannya sangat panjang. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membawakan beberapa prinsip mendasar yang diajarkan dalam Islam. Barang siapa yang menjalankan prinsip tadi, dia terapkan di dalam rumah tangganya, maka insya Allah Ta'ala akan terwujud sakinah, mawaddah, warahmah. Ikhwan fillah azzakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan satu prinsip di dalam berumah tangga. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah kalian bermuasyarah, bermuamalah, bermusahabah dengan istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang sesuai dengan bimbingan syariat, atau yang berlangsung secara adat namun tidak bertentangan dengan syariat. Dalam ayat ini, ikhwanatina azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu prinsip dalam rumah tangga, yaitu al-mu'asyarah az-zawjiyah bil-ma'ruf. Berumah tangga, bermuamalah antar pasutri dengan cara yang ma'ruf. Rumah tangga itu insyaallah ta'ala akan terbina dengan bagus apabila prinsip rumah tangga itu adalah perkara yang ma'ruf, yang dipimpinkan dalam Al-Quran As-Sunnah, terutama yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rumah tangga kita akan bahagia tatkala kita mencontoh profil rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa ashiruhunna fil ma'ruf. Fanadina azakumullah. Untuk bisa mewujudkan al-mu'asyarah az-zawjiyah bil ma'ruf, maka satu sama lain, baik itu suami atau istri, berkewajiban untuk menunaikan tanggung jawabnya. Suami memiliki kewajiban dan tanggung jawab, istri juga demikian memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Suami memiliki hak, istri juga memiliki hak. Maka barang siapa yang menunaikan hak lainnya, maka akan terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ketika suami menjadi suami yang baik, tahu kewajibannya, tahu tanggung jawabnya, menunaikan hak istrinya. Istri menjadi istri yang salihah, istri yang baik, tahu kewajibannya, tahu tanggung jawabnya, menunaikan hak sang suami, maka akan terwujud mu'asyarah az-zawjiyah bil ma'ruf. Ini semuanya ikhwanatina azakumullah, satu sama lain bisa mewujudkan kewajibannya, menunaikan hak yang lainnya, harus dibangun di atas beberapa dasar. Harus dibangun di atas beberapa dasar. Yang pertama ialah al-ikhlas wal-imtithal. Dia melakukan kewajibannya dengan penuh keikhlasan, dengan imtithal dalam rangka untuk melaksanakan perintah agama, melaksanakan perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhlas dan imtithal. Maka dia melakukan kewajiban dia dengan sepenuh hati, dari hati yang paling dalam, bukan karena tekanan atau karena tendensi yang lain, tapi betul-betul murni, tulus, ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, sekaligus dalam rangka mengamalkan bimbingan agama. Ini kuncinya. Al-ikhlas wal-imtithal. Kunci yang kedua, barakallahu fikum, ialah melaksanakan tanggung jawab tadi, barakallahu fikum, dengan penuh rahmah, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesantunan. Ini akan membuat semua jadi indah. Tidak melakukannya dengan kekerasan, tapi dikerjakan dengan penuh rahmah, penuh kelembutan, penuh kesantunan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW bersabda, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a an syai'in illa shana." Tidaklah kelemah lembutan, kesantunan itu ada pada sesuatu, melainkan pasti akan membaguskannya, akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan akan merusaknya, akan mencorengnya. Ketika sebuah amaliyah, dalam bab ini amaliyah rumah tangga, dikerjakan dengan penuh kesantunan, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, semuanya akan indah. Itu kata Rasulullah SAW. Semua akan indah. Zain. Tetapi ketika dilakukan dengan kekerasan, dilakukan dengan penuh emosional, dikerjakan dengan mengedepankan temperamental, atau watak yang kaku, atau yang semisalnya, unuf, sikap unfun, maka yang terjadi adalah kehancuran, keretakan rumah tangga. Ini kunci yang kedua. Kunci yang ketiga ialah at-tafahum bainahuma. Harus ada tafahum, saling memahami antara suami dan istri. Harus memahami antara suami dan istri. Suami paham istrinya, memahami bagaimana karakternya, memahami bagaimana wataknya, apa yang dia suka, apa yang dia benci, paham. Kapan dia bisa marah, kapan dia tersenyum, paham. Untuk kemudian dia mensiasati keadaan untuk diambil yang terbaik daripadanya. Ketika mendapati karakter istrinya itu adalah sumbu pendek. Apa makna sumbu pendek? Apa makna sumbu pendek? Suka marah. Suka sekali marah-marah. Sikit-sikit ngomel. Sikit-sikit cemberut. Maka sang suami harus pandai-pandai menciptakan suasana yang bahagia. Suasana yang romantis. Suasana yang menyenangkan. Jangan sampai sumbu pendeknya meledak. Itu namanya tafahum. Istri juga begitu. Harus memahami siapa suaminya. Bagaimana karakternya. Bagaimana wataknya. Apa yang dia suka. Apa yang dia benci. Untuk disiasati supaya mendapatkan yang terbaik dari suaminya. Barakallahu fikum. Itu namanya tafahum. Dan tafahum yang paling penting, barakallahu fikum, ialah ketahuilah, masing-masing kita yang berkeluarga, baik dia laki-laki ataupun wanita, itu manusia biasa. Tempatnya dosa, tempatnya lupa, tempatnya khilaf, tempat segala kekurangan yang ada. Walaupun laki-laki itu seorang yang soleh, seorang yang alim, walaupun dia ustaz, walaupun dia dai kondang, walaupun dia alim ulama, walaupun dia masyaikhul kibar sekalipun, memiliki banyak kekurangan-kekurangan yang ada. Begitu pula kaum wanita, apalagi wanita yang memang dari sononya diciptakan dari tulang yang bengkok, banyak kekurangan-kekurangannya, banyak keaiban-keaibannya, banyak cacatnya, banyak lupanya, banyak salahnya, banyak dosanya. Apalagi Rasulullah SAW mensifati mereka sebagai naqisatu aqlin wa din, sebagai makhluk Allah yang kurang akal dan agamanya. Maka laki-laki juga harus paham siapa mereka. Walaupun dia wanita yang soleh, salihah. Dipanjangkan shortnya itu supaya antum tahu penggambaran yang luar biasa, yang salihah sekalipun. Walaupun dia wanita yang betul-betul alimah, faqihah, masya Allah, tetap banyak kekurangan. Maka sadari hal itu. Satu sama lain harus memiliki yang namanya at-tafahum. Ini tiga pondasi ya Pak. Ikhlas wal imtithal. Ar-rifqu wal lin wal rahmah. Dan yang terakhir barakallahu fikum at-tafahum. Kalau ini ada pada antum, maka suami itu akan sangat mudah melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang suami menunaikan hak istri. Istri juga sangat mudah menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri menunaikan haknya suami. Bila terjadi perkara-perkara yang kurang tepat, kealpaan dan segala macamnya, akan dengan mudah mereka semua akan rukun kembali. Menemukan titik persatuannya, titik kebersamaannya, solusi problem dan masalahnya. Dikarenakan memiliki pondasi-pondasi tadi. Pada kesempatan yang singkat ini, barakallahu fikum, ada beberapa hak istri yang harus diperhatikan oleh sang suami. Yang pertama ialah hakun nafkah, hak untuk mendapatkan nafkah. Yang dimaksudkan dengan nafkah di sini yang paling kali pertama ialah nafkah zahirah, nafkah lahiriah untuk kebutuhan dia sehari-hari. Hakun nafkah dibebankan kepada laki-laki sesuai dengan batas kemampuannya. Sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau dia memiliki harta yang berlebih, maka dia memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan standar pertengahan masyarakat setempat. Itu yang wajib. Selebihnya perkara yang sunnah. Perlu diketahui, khonimtin azakumullah, memberikan nafkah kepada istri, kalau kamu niatkan ikhlas lillahi ta'ala, itu merupakan nafkah sedekah yang paling afdal. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Uang dinar yang kamu infakkan untuk fisabilillah, dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak hamba sahaya, dinar yang engkau sedekahkan untuk fakir miskin, dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, Rasul mengatakan yang paling besar pahalanya yang kamu infakkan untuk keluargamu. Barakallahu fikum. Itu penggambaran yang luar biasa ya ikhwan fillah azzakumullah. Ketika antum memiliki harta pas-pasan, disuruh memilih infak fisabilillah untuk mujahidin, fisabilillah. Infak untuk dakwah ilallah, fisabilillah. Infak untuk fakir miskin, infak untuk membebaskan hamba sahaya, ataukah untuk memberi belanja kepada istri? Jawabannya, antum harus mendahulukan istri. Dikarenakan hartanya pas-pasan, harus memilih. Dahulukan istrimu. Urusan fisabilillah nanti. Fakir miskin, ba'den. Urusan rokobah, membebaskan hamba sahaya, nomor sekian. Dahulukan istrimu. Itu yang paling besar pahalanya, barakallahu fikum. Tapi kalau kamu punya harta yang sangat banyak, semuanya. Istri dapat. Fisabilillah dapat. Fakir miskin dapat. Dan untuk yang lain juga dapat. Yang dibahas tadi ketika harus memilih yang paling afdal untuk istrimu yang tercinta. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan dalam Bukhari Muslim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan sebuah nafkah yang engkau niatkan ikhlas mengharapkan wajah Allah semata, melainkan kamu pasti akan dikasih pahalanya hingga sesuatu yang kamu taruh di mulut istrimu. Yang kamu taruh di mulut istri kamu. Itu pahala. Sebuah amal sedekah yang berpahala. Dalam riwayat ini, qul inna azakumullah menjelaskan kepada kita apa yang kita berikan kepada istri. Itu dinilai nafkah, dinilai sedekah. Mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Bahkan termasuk nafkah yang paling a'zam ajrah, yang paling besar pahalanya. Sekaligus memberikan isyarat dalam rumah tangga itu yang romantis. Yang romantis. Kamu menyuapi istri kamu makan. Ya. Tadi kan disebutkan. Hingga yang kamu taruh di mulut istrimu. Kamu ngasih makan. Kamu lagi makan biskuit. Kamu kasihkan istri kamu di mulutnya. Itu sedekah. Itu infak yang paling afdal. Di sisi yang lain, di sini Rasulullah SAW mengisyaratkan. Dalam berumah tangga itu jangan kaku. Dalam berumah tangga itu jangan dingin. Tetapi dalam berumah tangga itu harus romantis. Harus harmonis. Harus bisa menciptakan suasana-suasana yang menyenangkan. Contohnya, tadi itu, memberi makan istri, kamu yang nyuapin. Entah ngasih makan nasi, atau ngasih makan kuah, atau ngasih jajan, atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Itu menggambarkan suasana yang mawaddah sakinah warahmah. Kira-kira apa mungkin ya, ikhwan? Lagi marah-marah, lagi cengkel-cengkel sama istrinya. Tahu-tahu ambil biskuit, ngasih makan ke mulutnya. Tidak mungkin. Ya Pak ya. Itu suasana tergambar jelas. Suasana yang indah. Suasana yang bahagia. Suasana yang renyah. Suasana yang penuh dengan tawa. Suasana yang betul-betul romantis. Hak yang kedua. Yang harus kamu berikan kepada istrimu ialah hakut tarbiyah, hak untuk mendapatkan pendidikan tarbiyah Islamiyah. Kamu ajari dia akhlak, kamu ajari dia adab, kamu ajari dia ilmu-ilmu agama yang lainnya. Targetnya ialah selamat dari api neraka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. disebut dalam tafsirnya barakallahu fikum, itu dengan tarbiyah Islamiyah, dengan mengajarkan kepada mereka adab-adab Islami, memerintahkan kepada mereka yang ma'ruf, melarang mereka dari perkara-perkara yang munkar. Kalau kamu bisa mengajari sendiri, ajari. Kalau tidak bisa, maka bawa istri kamu ke tempat-tempat taklim. Taklim umum ikhwan akhwat. Atau taklim khusus untuk akhwat wa ummahat. Al-muhim, ajari dia ilmu. Berikan kepadanya media-media ilmu. Dikasih kitab. Dikasih buku-buku bacaan yang bermanfaat. Disuruh membaca majalah-majalah yang bagus. Buletin-buletin yang bagus. Mendengarkan ceramah-ceramah agama yang baik. Ilmu. Dari situ barakallahu fikum ada sebuah isyarat. Rumah tangga bahagia itu rumah tangga yang bernuansa Islami. Diulangi lagi. Rumah tangga yang bahagia itu rumah tangga yang bernuansa Islami. Seluruh isi rumah mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Suami ngajari istri, suami ngajari anak, istri ngajari anak. Semua terkait dengan ku anfusakum wa ahlikum naro. Nuansa Islam. Barakallahu fiik. Tidak mungkin rumah tangga itu bahagia secara hakiki ketika diisi dengan maksiat kepada Allah. Ketika diisi dengan tindakan dosa dan kemungkaran. Atau diisi dengan perkara hura-hura. Senang-senang duniawiya semata. Tidak mungkin bahagia. Itu hanya kebahagiaan sementara. Ujungnya membawa kebinasaan. Barakallahu fikum. Ketika ingin mendapatkan mawaddah warahmah. Harus punya prinsip. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Barakallahu fikum. Camkan baik-baik. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita, istri-istri kita, barakallahu fikum, terlena dalam perkara-perkara yang mengandung unsur dosa kepada Allah. Tarbiyahlah mereka dengan tarbiyah yang baik. Yang ketiga, hak istri dan anak-anak ialah sang suami harus bisa menciptakan suasana sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangganya. Ini ada poin-poin yang mestinya untuk orang dewasa ini. Yang untuk orang dewasa saya pakai bahasa Arab ya. Begitu ya. Begitu ya. Nah, nanti terjemahannya bisa ditanyakan di majelis yang lain. Atau kepada beliaunya. Di sini barakallahu fikum. Ada beberapa contoh Rasul. Alaihi salatu wassalam. Baik dalam sabdanya. Atau dalam amaliyah beliau dalam rumah tangga. Yang kalau dikerjakan oleh suami khususnya. Dan juga istri. Akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penuh ketenangan, penuh kasih sayang, penuh cinta. Romantis, harmonis. Prinsip yang pertama. Ialah prinsip. Al-mudhahakah. Tak mulai yang umum-umum dulu. Prinsip al-mudhahakah. Mudhahakah itu diambil dari kata-kata. Dhahika. Yadhaku. Artinya. Artinya. Tertawa. Mudhahakah. Ikut wazan mufa'alah. Itu mesti ada. Ishtirak. Baina tsnaini wa akthar. Mufa'ala itu sebuah wazan yang mengandung makna adanya keterlibatan dua orang atau lebih. Dikarenakan pembahasannya adalah suami istri, maka yang terlibat suami dan istrinya. Mubahaka. Artinya, satu sama lain harus bisa menciptakan suasana yang renyah. suasana yang penuh dengan canda dan tawa yang mubah. Mubah. Itu disebutkan dalam sebagian lafaz Imam Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra tentang kisah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma. Ketika sahabat Jabir menikah, ditanya oleh Rasul, "Tayyib am bikr?" Janda ataukah gadis? Dikatakan janda ya Rasulullah. Rasul mengatakan halla bikr. Kenapa tidak yang bikr? Rasul mengatakan hikmahnya, tudahikuha wa tudahikuka. Kalau dia pikir, kamu akan bisa bergurau dengan dia, dia juga bisa bergurau dengan Anda. Satu sama lain saling mudahaka. Jangan dikira yang bukan pikir tidak bisa. Dia lebih berpengalaman. Tetapi kalau yang namanya fikrun, itu lebih apa ya, Pak? Lebih menyenangkan, barakallahu fiik. Intinya ada prinsip al-mudahakah. Satu sama lain harus bisa membuat pasangannya tersenyum, sumringah, tertawa. Ada muhim. Saya kasih contoh kasus. Ketika ada seorang suami pulang dari luar, suami pekerjaannya di luar, entah mencari maisha, entah sedang memberikan pengajian atau yang lain-lainnya, laki-laki kebanyakan di rumah, di luar rumah. Sang suami pulang dari jauh, dari luar rumah. Sampai di rumah, mengucapkan salam, assalamualaikum. Kelihatan lesu, kelihatan suntuk, kelihatan tidak bergairah. Sang istri menyambut, kan begitu. Iya. Loh, kok diam saja? Waduh. Disambut sama sang istri yang bagus. Istri menyambut kedatangan sang suami. Dilihat. Kok cemberut? Kok tidak? Enggak kayak biasanya. Biasanya salam, sumringah, bahagia, ceria. Ini kok cemberut. Kelihatan sendu, kelihatan suntuk, kelihatan apa gitu. Di sini sang istri dituntut untuk berperan penting. Menerapkan prinsip al-mudhahakah. Bagaimana caranya dia bisa membuat suaminya itu tersenyum kembali. Yang tadinya suntuk, yang tadinya cemberut, menjadi suami yang berbinar-binar, yang berbunga-bunga wajah. Maka di sini istri harus cerdas. Tak kasih tahu supaya cerdas. Melihat suaminya seperti itu, jangan banyak bicara. Sambut dia dengan sebagaimana biasa. Ambil tasnya, suruh dia kemudian duduk di kursi. Kalau dia menggunakan sepatu, lepas sepatunya. Kalau kemudian dia menggunakan nampak baju jubah yang bikin gerak, lepas jubahnya. Biarkan dia tenang dengan kaos dalamnya, santai. Kamu harus tahu kebiasaan yang paling disuka oleh sang suami kamu ketika pulang ke rumah. Senangnya apa dia ini? Biasanya dia paling suka mandi. Kalau mandi, pakai air hangat. Misalkan begitu. Misalkan. Jangan banyak bicara. Langsung siapkan air, sirangkan air, siapkan untuk mandi dan segala macamnya. Kamu ngerti, biasanya kalau begitu, minta yang hangat-hangat, teh panas, atau kopi, atau saraba. Buatkan langsung, jangan banyak bicara. Sudah siapkan semua di depan dia dengan bagus. Barakallah. Sudah siap semuanya, tuntun dia untuk mandi. Biarkan dia mandi. Sudah siap semuanya, ada sarapa, ada pisang, ada segala macam ya. Masya Allah, dia suka itu. Kamu pilih yang paling dia sukai. Begitu selesai dia mandi, segala macamnya, ajak dia duduk. Dia sudah bersih. sudah tenang, sudah rapi, siap meminum teh panasnya atau sarap hangat. Ketika dia asik minum, baru kamu masuk. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh keibuan. Kali itu suami kamu tidak butuh yang namanya kekasih. Dia membutuhkan seorang ibu. Seorang ibu yang siap untuk mendengarkan curhatan sang suami. Barakallah. Yang namanya istri harus pandai. Kadang jadi kekasih, kadang jadi pacar, kadang jadi ibu, kadang jadi macam-macam. Kali itu menjadi sosok ibu. Baik-baik, tenangkan suami kamu. Tanya, ada apa mas? Orang Jawa bilang, mas, kalau sini apa? Hah? Daeng. Oh, daeng, Masya Allah. Gimana cara ngomongnya ini ya? Hah? Ada apa, daeng? Gitu. Jadi kurang asik ini. Lidah Jawa, jadi kurang mantap ya? Tanya, ada apa, daeng? Tanya baik-baik. Apa yang terjadi? Coba bilang sama saya. Ketika itu suami hanya membutuhkan pendengar setia. Kamu dengarkan baik-baik curhatan sang suami kamu. Jangan dikomentari, jangan kamu salahkan, jangan kamu cibir, jangan kamu apa-apakan. Dengar baik-baik. Dia akan ngomong sama kamu. Ya itu. Tadi di luar tuh begini, begini, begini, begini. Curhat dia. Menyampaikan semua unek-uneknya. Begini, gini, gini. Kamu sebagai istri yang solihah, diam. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Barakallahu fiik. Ketika isinya itu adalah keluhan-keluhan sesuatu yang kurang nyaman, kamu sabari dia. Sabar. Sabar. Insyaallah ada kemudahan. Insyaallah ada kemudahan. Terus bikin. Tenangkan dia. Sampai dia selesai mengucapkan dan mengutarakan semua undang-undangnya. Itu akan plong. Suami itu tenang dia. Baru kamu bicara. Tenangkan. Jangan kamu komentari dengan komentar yang menyurut amarah dia. Tenangkan. Sabari dia. Contoh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam pulang dari Gua Hira. Kali pertama mendapatkan wahyu dari Allah azza wajalla. Beliau pulang ke rumah dalam keadaan betul-betul ketakutan. Ditenangkan sama Khadijah. Ditenangkan, ditenangkan. Sampai Rasul menceritakan apa yang disampaikan sama yang dia alami. Begitu mengetahui apa peristiwanya, ditenangkan sama Khadijah. Begini, begini. Dengan tenang. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kalau perkara yang rumit, berdoa yang bagus. InsyaAllah ada kemudahan. InsyaAllah ada kemudahan. Sabar, geng. Sabar. Tenangkan dulu. Setelah itu ya terserah Anda. Terserah Anda. Itu juga sangat penting. Sangat penting untuk lebih menenteramkan sang suami. Baru ketika suami itu sudah fresh, sudah hilang suntuk-suntuknya, baru berbicara tentang masalah solusi. Solusi. Ada musyawarah suami dan istri. Barakallahu fikum. Memecahkan problem yang ada. Intinya apa? Intinya sang istri tadi berhasil membuat suaminya tersenyum. Itu namanya mudhahakah. Akan indah dan romantis rumah tangga kamu. Sudah berhari-hari safar. Entah ke mana atau ke mana. Sudah ngasih tahu kepada keluarganya akan datang jam sekian, jam sekian. Masya Allah. Bayangan dia sebagai sang suami yang dari jauh dapat sambutan yang meriah, sambutan yang menyenangkan, sambutan yang mesra begitu ya. Begitu sampai di rumah, ketok pintu, assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Dibuka pintunya, enggak terkunci. Kamu buka. Kelihatan rumahnya kok masih kelihatan semerawut semuanya ini. Tahu semerawut? Enggak rapi. Ada apa ini? Biasanya rapi. Ini kok enggak rapi. Hah? Datang istri kamu dalam keadaan mukanya cemberut. Mukanya enggak berseri-seri. Enggak menyenangkan. Tidak ada kehangatan. Tidak ada sambutan yang meriah. Udah, Dia ngambil tasnya kamu, taruh, tinggal pergi sama dia. Kamu sebagai suami jangan langsung su'uban kepada istrimu. Jangan langsung memiliki prasangka-prasangka buruk sama istri kamu. Jangan langsung kamu ngomel-ngomel marah-marah, istri apa kamu ini? Tidak solihah, tidak apa. Ngerti suaminya pulang dari jauh. Bukan kemudian disambut dengan meriah, dengan mesra. Kok disambut dengan sambutan yang dingin seperti ini? Jangan marah-marah dulu. Sabar. Sabar. Jangan marah-marah dulu. Kamu sebagai sang suami tentu paham. Ini di luar kebiasaan. Pasti ada sesuatu. Cerdas dong. Jadi laki-laki itu. Ada apa ini? Kali ini sang suami harus bisa menerapkan prinsip al-mudhahakah. Dia harus bisa membuat istrinya tersenyum. Ketika itu barakallahu fikum, antum sebagai laki-laki harus mengalah. Haknya antum belum terpenuhi. Sabar. Jangan banyak bicara. Kalau antum masih punya kekuatan, fisiknya belum begitu capek, bersihkan semua rumah kamu tadi. Kelihatan berdebu, antum sapu rumah kamu tadi. Disapu rumah tadi sampai dia bersih. Kamu tata yang tidak rapi, dirapikan semuanya. Ada baju-baju, lipati semua. Tempatkan tempat yang semestinya rapi. Tidak rapi. Barakallahu fikum. Kamu mendapati ada anak kamu yang ini nangis, yang itu apa segala macamnya. Kok kelihatan belum pada mandi? Jangan banyak bicara. Kamu yang tampil. Mandikan anak kamu tadi. Nah, yang rapi, sudah bagus, suruh tenang. Barakallahu fikum. Entah kamu kasih dia kue. Atau kamu kasih dia duit. Supaya dia main di luar sebentar. Sudah. Kemudian kamu yang membersihkan diri. Dalam kondisi seperti itu. Jangan menemui istri. Mandi dulu. Supaya fresh. Mandi yang bersih, yang rapi dan segala macamnya. Sudah bagus. Baru kamu cari kemana istri kamu tadi bersembunyi. Hah? Lihat. Biasanya yang namanya perempuan ya Evan. Sembunyi di kamar, nangis. Sembunyi di kamar, nangis. Itu perempuan pada umumnya kalau menghadapi sebuah problem. Nangis. Sudah. Cari kamar depan, belakang, ada di kamar, di kamarnya dia sendiri. Kamu masuk. Tarik kelas itu. Di situ, kamu dituntut untuk menjadi seseorang kekasih yang begitu menyayangi kekasih. Kok pada melumur semuanya kecil-kecil di bawah? Ya ini efek Allah Nusta'an. Barakallahu fikum. Naam, kamu kemudian dekati dia, kamu belai rambutnya, kamu peluk dia, tenangkan dia. Ketika dia menangis, biarkan dia menangis. Jangan di stop. Biarkan dia menangis sejati-jatinya. Biarkan dia tumpahkan semua kesedihannya. Biarkan. Dia nangis. Wah, kamu tenangkan aja. Nah, kamu lus-lus rambutnya, kamu tepuk-tepuk bahunya, kamu tenangkan. Begitu. Baik. Sampai dia puas nangis. Sampai dia puas untuk mengekspresikan keadaan dirinya. Sudah tenang dia. Barakallahu fikum. Usap air matanya dan segala macamnya. Tanya. Manggilnya apa nih kalau perempuan? Hah? Dek. Dek. Hah? Kalau Jawa mengatakan dik. Dik. Apa namanya? Alwim gitu ya. Panggil dik. Ada apa dik? Ada apa? Saya yakin itu perempuan akan menyampaikan semua undek-undeknya. Ingat baik-baik. Kamu sebagai laki-laki dituntut ketika itu untuk menjadi pendengar setia. Apapun yang terjadi. Dia akan mengatakan, oh saya tersumpuk, pusing kepala saya, anak-anak kamu nakal semuanya. Yang ini begini, yang ini begini, yang ini begitu. Tenang saja, dengarkan baik-baik. Sudah? Selesai? Sudah. Kamu sabar-sabar. Sabar. Itu yang namanya anak-anak. Sabar. Inilah letak pahala seorang ibu. Ketika dia dengan penuh kesabaran, mentarbiyah anak-anaknya, mengurusi anak-anaknya. Kalau kamu ikhlas, lillahi ta'ala, ini ladang pahala kamu. Ladang pahala kamu. Tugasnya perempuan adalah mengurusi anak-anaknya. Ikhlaskan niat kamu. Insya Allah dapat pahala besar. Sabar. Dia kokong dia. Hah? Ajak dia keluar, senyum dia nanti. Bersih semua. Sudah rapi. Anak-anak sudah bersih. Panggil anak-anak. Sini. Ayo. Salim sama Umi. Salim sama Uminya. Segala macamnya. Antum pegang kepala mereka. Kasih tausiah kepada mereka. Kalau sama Umi yang baik. Jangan nakal ya. Sama Umi yang bagus. Uminya dibantu. Dan segala macamnya. Terus gitu. Tenang dia nanti ya. Setelah itu ya terserah Anda. Barakallah. Itu namanya prinsip. Al-mudahakah. Ini tidak akan mungkin terjadi barakallahu fikum. Ketika antum tidak memiliki tiga dasar di awal. Keikhlasan, al-imtithal, upaya untuk melaksanakan perintah agama, kelembutan, kesantunan, rahmah, dan tafahum, saling memahami keadaan. Tidak bakal bisa. Itu akan muncul dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, ketika antum ikhlas berumah tangga. Ketika antum mengerjakan semuanya itu lillahi ta'ala dan melaksanakan perintah agama. Ketika kamu bangun semua tadi dengan kesantunan, dengan kelembutan, dengan kasih sayang dan tafahum. Kamu paham siapa istri kamu. Paham bagaimana karakter dia. Paham bagaimana wataknya. Apa yang dia suka, apa yang dia enggak suka. Kalau dia sedih, bagaimana cara mengatasinya. Itu tafahum. Barakallahu fiik. Kalau ini prinsipnya dalam rumah tangga antum, bahagia selalu. Ada problem, akan dengan mudah antum akan atasi. Problem itu justru menambah rasa cinta di antara keluarga antum tadi itu. Masya Allah. Ya Pak ya. Makanya kan ujungnya kan terserah Anda kan gitu ya. Terserah Anda. Barakallahu fiik. Jam berapa ya Pak? Sudah jam 7:30. Sudah ada enggak? Loh, panjang ini, panjang. Saya baru menyebutkan satu prinsip namanya al-mudahakah. Mau sampai jam berapa lanjutnya itu? Boleh, tobat. Al-Mu'adzin yu'adzin. Silakan. Baik, khanawitina azzakumullah. Yang kedua, upaya untuk mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Selain prinsip al-mudahakah ialah ada prinsip al-musabaqah. Prinsip namanya prinsip musabaqah. Apa artinya musabaqah ya kawan? Hah? Apa musabaqah? Musabaqah itu saling berlomba. Apa pengertiannya? Saya bawakan sebuah hadis yang cukup panjang, tapi saya bacakan dengan maknanya secara ringkas. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu wasallam biasa mengundi istrinya untuk diajak safar. Ketika itu yang keluar namanya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Safar untuk perang itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat tadi, ketika dalam perjalanan safar, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk terlebih dahulu berjalan. Takadamu. Silakan kamu semuanya dahulu, wahai para sahabat. Sudah semua para sahabatnya duluan. Ketika sudah jauh, hanya ada Rasul sama Aisyah radhiyallahu taala anha istrinya. Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, ta'alai usafiquki." Wahai Aisyah, ayo lomba lari sama saya. Berdua, enggak ada yang lihat. Para sahabat di depan semuanya sana. Rasul sama Aisyah. Rasul nantang lomba lari sama Aisyah. Ketika itu Aisyah masih belum gemuk. Lomba lari. Antara suami, istri. Kira-kira perlombaan tadi itu ngotot, tegang, atau ceria? Penuh dengan canda. Jawabannya? Tentu penuh dengan canda. Dengan riang. Sambil lari kan gitu. Sama istrinya sendiri. Masya Allah. Lomba lari. Katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fasabaqtuh. Ketika itu aku yang menang, kata Aisyah. Aku dahului Rasul. Halah. Katanya Aisyah, saya sudah lupa dengan peristiwa tadi itu. Pada kesempatan yang berikutnya, yang lainnya lagi, Rasul mengundi lagi. Beliau mau safar, diundi lagi. Yang keluar Aisyah lagi. Dalam sebuah perjalanan, beliau mengatakan lagi kepada para sahabatnya, taqaddamu, maju semua kalian. Maju semua. Hanya ada beliau sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Katanya Aisyah, ketika itu aku sudah mulai gemuk. Rasul mengatakan, "Ya Aisyah, ta'alai usafiquki." Hayo, lomba lagi sama saya. Ya Rasulullah, saya sudah gemuk seperti ini. Harus, kata Rasul. Ayo lomba. Lomba lagi. Wah, katanya Aisyah, fasabaqani. Kali itu Rasul alaihi salatu wassalam mendahului aku, menang. Kata Rasulullah, hadhihi fitilka. Ini untuk membalas yang kemarin itu. Satu-satu. Masya Allah. Itu hadis disebutkan cukup panjang oleh Imam An-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam kitabnya Isyratun Nisa. Barakallahu fikum. Apa yang bisa antum ambil faedah dari peristiwa tadi ya ikhwan? Di situ antum bisa mencermati bagaimana kepandaian Rasul alaihi salatu wassalam untuk menciptakan rasa cinta dengan para istrinya. Diajak untuk lomba. Hanya beliau dan istrinya saja. Tidak ada orang lain yang bukan mahramnya ikut serta. Menciptakan suasana yang riang, yang gembira, tidak kaku, tidak dingin, tidak kasar. Yang ada yang memungkinkan ketika itu ya lomba lari. Lomba lari juga asik. Nah gitu ya, namanya juga sama istri. Kali itu, istri kamu seolah menjadi pacar kamu. Suamimu seolah jadi pacarnya kamu. Kamu berpacaran dalam lingkup rumah tangga bahagia. Ini bisa antum terapkan barakallah. Suami atau istri harus cerdik. Bisa mampu menciptakan saat-saat, momen-momen, event-event yang menyenangkan. Barakallah. Tidak harus melulu dengan yang namanya lomba lari. Itu sekedar contoh. Yang penting ada prinsip musabaqah. Saya bikin contoh yang paling gampang dalam rumah tangga kita, barakallahu. Masya Allah, tabarakallah, pekerjaan rumah sangat banyak. Menumpuk. Misal. Masya Allah, ini satu ember penuh dengan pakaian kotor. Yang ini satu ember penuh dengan piring-piring kotor. Pekerjaan rumah yang sangat banyak. Bisa aja. Kamu turun tangan, turun kaki, turun badan, mengatakan sama istrimu, kita berlomba. Kamu cuci baju, aku cuci piring. Siap? Siap. Udah. Jajan. Dia di sebelah sini nyuci bajunya, kamu sebelah sini nyuci piringnya. Ya namanya orang suami istri lagi santai, lagi asyik begitu ya, sambil main-main. Tidak mungkin kemudian sini terus main air. Sekali-kali untuk menggambarkan suasana yang sangat menyenangkan. Kamu siramkan air ke dia, dia nyiramkan air ke kamu. Guyon, bercanda sambil cuci piring. Asyik. Pekerjaan rumah tangga semuanya selesai. Tetapi diiringi dengan suasana yang meriah. Suasana penuh canda dan tawa. Antara kamu dan istri kamu. Yang nonton cuman anak-anakmu. Kira-kira tatkala anak-anak kamu memandang pemandangan semacam itu. Ikut bahagia ataukah ikut sedih? Jawabannya akan bahagia. Terpatri dalam jiwa anak-anak kamu tadi. Bagaimana bapak ibunya, abi uminya begitu menyenangkan, begitu romantis, begitu harmonis, begitu renyah, begitu canda. Senang anak kamu. Oh, mereka akan, ayo bi. Tambah rame. Semuanya selesai. Dan muncul kebahagiaan yang tiada tara dalam rumah tangga tadi. Perkara yang mubah. Tapi dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk menumbuhkan rasa cinta dalam rumah tangga. Sakinah, mawaddah, warahmah. Saya cuma mau bertanya ini. Antum sudah praktek apa belum? Kok diem? Antum sudah praktek apa belum? Kok diem? Wah, jangan-jangan baru kali ini dengar konsep seperti itu. Jangan-jangan baru malam ini mendengar istilah ada mudhahakah, ada musabaqah, ada apa lagi. Jangan-jangan baru sekarang ini. Allah musta'an. Tayyib labas. Kedepan nanti antum terapkan. Jangan kaku. Santai. Sambil berjalan. Ikuti kondisi yang ada. Dibikin tenang. Dibikin renyah. Dibikin santai. Harmonis. Romantis rumah tangga antum. Barakallahu fikum. Itu yang namanya apa ya Pak? Itu yang namanya musabaqah. Yang selebihnya saya tidak menerjemahkan kata-kata Arabnya. Yang ini khusus antara kamu dan nyonya. Nah, tidak boleh ada siapapun di antara kamu berdua. Barakallahu. Ada prinsip yang namanya muda'abah. Ada prinsip yang namanya mula'abah. Itu yang dikatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam menjelaskan kepada Jabir tentang hikmah menikahi al-afkar, menikahi fikir. Kata Rasul, "Halla fikra tula'ibuka wa tula'ibuha." Kenapa enggak yang fikir kamu mula'abah dengan dia mula'abah dengan kamu. Wa fi lafdhin, disebutkan dalam lafaz yang lain, tuda'ibuka wa tuda'ibuha. Dia muda'afah dengan kamu. Kamu muda'afah dengan dia. Nama ya Pak. Mau saya perinci? Ingat ini hanya untuk antum berdua saja. Tidak ada orang ketiga antara antum berdua. Barakallahu fikum. Ini untuk menambah keakraban hubungan rumah tangga. Di situ barakallahu fikum Rasulullah SAW menggunakan lafaz mula'abah. Sebagian ulama memaknakannya dari kata-kata la'ib. La'ib bermain-main. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Bermain-main antara kamu berdua. Barakallahu fikum. Itu semuanya antum yang paling tahu. Tetapi di situ ada sebagian ulama kita yang menyatakan kata-kata mula'afa itu dari kata-kata lu'abun. Lu'ab. Baik, nanti tanyakan sama beliau apa itu lu'ab. Baik. Lu'ab. Dari kata-kata lu'abun. Kalau mula'afa itu ialah iltiqa'ul lu'afain indal muda'abah wal mubasyarah. Bertemunya dua lu'ab ketika antum sedang bermuda'afah atau bermubasyarah. Itu suatu penggambaran yang betul-betul sangat indah, sangat romantis, sangat erat, sangat dekat. Barakallahu fikum. Tidak ada di situ yang namanya ketegangan atau permusuhan atau kebencian atau amarah atau kedengkian. Tidak ada. Semuanya bahagia. Dengan makna yang kedua ini. Paham tak anda? Paham ya? Barakallahu fikum. Dalam prinsip muda'abah itu ada yang namanya kublah. Satu, kublah. Yang kedua ada yang namanya al-mas, masul lisan. Ini tahapan kedua. Tahapan yang lebih dalam lagi, mula'abah. Baik, yal'ab bilu'abiha wa tal'ab bilu'abika anta. Ini yang paling intim, ini yang paling dekat. Barakallahu fiik. Ada gambaran ya, Pak? Coba diam saja. Yang paham senyum-senyum ini. Yang enggak paham saya ke semua yang paham ya. Barakallahu fiik. Ada qiblah, ada masul lisan, ada yang namanya al-mula'abah. Yang dimaukan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata qiblah, bukan semata-mata masul lisan, tapi lebih daripada itu namanya mula'abah. Faedahnya katanya para ulama, ketika suami istri bisa melakukan yang namanya mula'abah, itu pertanda hubungan suami istri betul-betul sakinah, betul-betul mawaddah, betul-betul rahmah. Tiada duanya. Barakallahu fikum. Setelah itu muncul prinsip yang namanya mubasyarah atau mudhajaah atau mujamaah. Nah, ininya sama. Setelah itu terserah anda. Anda akan melangsungkannya dengan mubasyarah atau mudhajaah atau mujamaah. Semuanya sama. Barakallahu fikum. Itu anda akan betul-betul merasakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini semuanya disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam kitab beliau Isyratun Nisa, beberapa bab dan beberapa periwayatan yang ada, yang dari sana antum bisa mengambil konsep-konsep tadi. Intinya sang suami harus bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu fikum. Kalau sudah seperti ini sosok sang suami, maka dia akan mudah untuk menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki sebagai pemimpin penanggung jawabnya kaum wanita. Kalau suaminya seperti ini, wanita akan mudah untuk diarahkan, untuk dikasih tahu, dinasihati, dikasih ilmu. Caranya bagus. Dengan prinsip yang semacam ini akan dengan sendirinya wanita itu mudah bagi dia menerapkan kewajibannya, menunaikan haknya sang suami, hak ta'ah, hak mentaati sang suaminya. Dia akan dengan mudah, lembut, luluh untuk mentaati sang suaminya dalam perkara yang baik, ma'ruf, atau dalam perkara yang mubah. Mentaati sang suami itu kewajiban istri. Akan dengan mudah istri itu mengkhidmat suaminya, khidmat lahiriah, khidmat batiniah. Akan gampang barakallahu. Baik, semua kewajiban-kewajiban istri tadi akan dengan mudah dia lakukan ketika sang suami tadi punya konsep-konsep yang bagus. Istri itu tergantung nahkoda. Antum bayangkan dia sebagai sebuah bahtera, tergantung nahkodanya. Kalau nahkodanya pandai, barakallahu fikum, menjalankan roda rumah tangganya, bahteranya akan lurus sesuai yang dia inginkan. Dia dengan mudah mematuhi perintah nahkodanya. Dia akan tahu dengan sendirinya. Apalagi kamu kasih tahu dia bagaimana kamu, bagaimana kebiasaan kamu, apa yang kamu suka, mentaati kamu, betul-betul akan menyenangkan pandanganmu. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya tentang masalah khairun nisa, ya Rasulullah, siapa khairun nisa itu? Perempuan yang paling baik itu. Rasul mengatakan antuti'ahu idza nabar. Afwan, antasurrahu idza nabar wa tuti'ahu idza amar. Wanita yang paling baik adalah wanita yang ketika dipandang suami sedap, sedap mata memandang. Ketika diperintah oleh sang suami, dia taat. Taat kala suami memerintah. Itu khairun nisa. Itu khairun nisa. Barakallahu fikum. Akan mudah bagi dia untuk menjalankan itu semuanya. Dikarenakan nahkodanya sosok yang betul-betul romantis. Sosok yang betul-betul menyenangkan. Sosok yang betul-betul menghormati, mengayomi, menghargai kaum wanita. Kalau ini prinsip rumah tangga kamu, barakallahu fikum, saya jamin siap antum mendua. Jangan senyum. Saya jamin dia akan dengan lebih mudah untuk mengikhlaskan kamu mendua. Barakallahu fikum. Naam. Akan lebih mudah ya. Karena dia tahu sosok suaminya ini. Tidak bakal suamiku yang seperti ini akan menyia-nyiakan diriku ketika ada yang kedua. Tidak akan mungkin membuang diriku ketika ada yang kedua. Tidak akan mungkin mengenyahkan jiwaku ketika ada yang kedua. Dia pasti akan mampu untuk menunjukkan sakinah, mawaddah, warahmah pada diriku. Walaupun dia sudah mendua. Dia akan mampu menciptakan semua tadi. Dikarenakan dia sudah paham. Nah kodanya kawi satu. Barakallahu fikum. Tapi kalau fitna azakumullah, kalau antum belum bisa menata rumah tangga dengan sebaik-baiknya, belum ada prinsip-prinsip tadi, tidak ada mubahaka, wala musafaka, wala mula'aba, wala muda'aba, wala yang lain-lainnya, kaku, maunya menang sendiri, tidak perhatian dengan perasaan sang istri, datang-datang yang dibahas, ta'adud. Datang-datang lagi capek, bahas ta'adud. Ya, enggak bakal dikasih izin sama dia. Emang enggak usah pakai izin dia, enggak bakal mungkin atau mendapatkan kesetiaan hatinya. Bahtera cuma satu saja, kamu belum bisa menata dengan baik. Kamu mau mendua, maka berontaknya itu akan sangat kuat. Perasaan dia akan semakin meninggi. Akan muncul dalam jiwa yang paling dalam, dalam jiwa perempuan tadi. Kalau ini sampai mendua, aku akan dicampakkan oleh dirimu. Satu saja, hanya diriku seorang belum bisa menata rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Baru diriku seseorang, bahteranya masih terombang ambing. Baru diriku seseorang, belum bisa saya merasakan yang digambarkan sama ustaz tadi. Bagaimana kiranya ketika dia mau mendua? Susah bagi antum untuk menaklukkan hatinya. Sebagai penutup, barakallahu fikum, ketika antum memiliki niatan-niatan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW bertaatud, maka antum harus bisa menaklukkan hati istri kamu yang pertama. Barakallahu fikum. Caranya dengan konsep-konsep yang saya bacakan tadi, yang saya jelaskan tadi. Niatkan ikhlas lillahi ta'ala, bukan diniatkan untuk proses ta'adud. Niatkan ikhlas lillahi ta'ala, melaksanakan perintah-perintah agama dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, tidak ada rekayasa, semuanya berjalan apa adanya. Dengan bimbingan Islam, bimbingan Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mau tanyakan, saya kasih waktu 10 menit. Omel. Ah. Satu atau belum cukup? Jawabannya barakallahu fikum, ketika antum hendak melaksanakan sebuah amaliyah, itu harus tahu ilmunya. Tidak asal masuk kepada pintu ta'adud dengan tanpa ilmu yang benar. Makanya saya katakan tadi, barang siapa yang kepingin ke arah sana, taklukkan dulu bahtera pertama ini. Ya, ada konsekuensi yang sangat panjang. Atau harus mengkaji ilmu agama yang lebih cukup, yang lebih luas. Harus tahu terkait dengan seluk-beluk rumah tangga Islami yang diajarkan Rasulullah SAW perlahan. Atau menata itu semua tadi itu. Selama anda belum mampu, jangan mikir macam-macam. Jangan banyak bicara macam-macam sudah. Pupuk dulu rumah tangga itu. Begitu antum berhasil membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan bahtera yang pertama, maka antum ancang-ancang di situ. Yang dicontohkan oleh para masyayikhuna barakallahu fikum, ketika mereka mau berancang kepada bahtera kedua, itu menyenangkan hati sang istri dengan sebuah atau sesuatu yang di luar kebiasaan. Baru kemudian dia melangkah bahtera kedua. Dia sudah bahagia. Antum siap untuk ta'adud. Tanpa antum kasih tahu, surprise. Ini antum mampu nih. Ini antum mampu ya. Kemana? Contoh aja. Antum punya kemampuan. Surprise. Kamu katakan sama istri kamu yang pertama, kita berangkat umrah bersama. Ya betul. Insya Allah. Kita berangkat umrah bersama. Misalkan kita. Antum punya kemampuan. Mudah. Senangkan dia. Umrah bersama dengan dia, insya Allah dia senang di Makkah, di Madinah, oh gembira. Semakin kita semangat. Pulang segala macam, tidak lama, maju. Itu dicontohkan sebagai masyaikhnya. Padahal beliau mau menikah yang ketiga. Itu sebelum menikah yang ketiga, semua keluarganya yang dari pertama, dari yang kedua, diajak umrah semuanya. Ada kemampuan. Wah, bahagia senang sampai di rumah. Tidak lama. Maju yang ketiga. Akan lebih mudah bagi istri kamu tadi untuk menerima. Iya. Dia akan terpatri dan jiwa dia. Iya. Suamiku bertanggung jawab. Saya tidak akan sia-siakan sama dia. Sabar. Sebagaimana antum sabar untuk mendapatkan baterai yang pertama tadi itu. Sabar tidak? Siapa? Cari-cari dulu dan segala macamnya. Baterai yang pertama ini tadi, tengok sana, tengok sini, dapat dicek cocok apa tidak. Terus begitu. Kesiapannya antum, sebagaimana antum persiapan yang matang untuk mendapatkan baterai yang pertama, antum juga harus persiapan matang untuk baterai yang kedua. Antum juga lebih matang lagi untuk baterai yang ketiga. Lebih matang lagi baterai yang keempat. Ada ilmunya barakallahu fikum. Semuanya dengan ilmu. Sehingga akan terwujud barakallahu fikum. Rumah tangga yang bahagia. Kamu melaksanakan amaliyah ta'adud. Indah. Sebagaimana kamu merasakan keindahan kali pertama menikah. Kamu ta'adud yang ketiga kalinya. Begitu indah. Sebagaimana antum indah ketika yang kedua dan yang pertama. Demikian seterusnya. Prinsipnya para prinsipnya kaum lelaki barakallahu fikum, lebih baik saya sakinah mawaddah warahmah dengan satu istri daripada hancur binasa dengan dua istri. Begitu ya. Sudah tenang dengan satu istri, tenang, jangan dirusak, jangan dihancurkan dengan baterai yang kedua yang kamu belum mampu untuk itu. Belum mampu untuk itu. Tapi alangkah indahnya, alangkah menyenangkannya, alangkah bahagianya ketika berhasil mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dengan dua bahtera sekaligus. Itu yang diharapkan oleh kita semuanya. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Itu prinsip yang bagus. Na'am wallahu ta'ala alam bisawab. Tepat jam 8 malam. Saya cukup sekian ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.